Bersama Bang Jura Presenting B Happy Production. Chandra di sini bapaknya di depan mobil kecil ada Chandra. Ku percaya mencet semuanya nyanyi. Mulutmu bilang, hatimu bilang, lebih baik ku tinggalin kamu. Jauhmu janji-janjimu, janjimu busuk-busuk-busuk yang janji. Oh,